sendiri, ku ikhlaskan kau pergi ke alam abadi. Kini ku merasa sunyi karena tiada lagi belayan kasih sayang yang datang padaku sebagai putra yang berbakti. Ku harus selalu mengabdi untuk cita-cita suci sejati di akhir nanti. Ibunda tercinta, ku kenang selalu akan pesan ibu waktu yang terlalu. Walaupun ibunda jauh dari Ananda, namun Ananda yakin bahwa nantinya kita semua akan bertemu kembali di alam abadi. Sebagai putra yang berbakti, ku harus selalu mengabdi untuk cita-cita suci sejati di akhir nanti. Ibunda tercinta, ku kenang selalu akan pesan ini.